Bang, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya mau ngasih komentarnya begini, Bu. Kalau OJK itu sekarang kayaknya semua usaha mau diatur, Bu. Mulai dari asuransi itu diatur untuk kembaliin pengembalian komisi ke penjual asuransi juga diatur, semua diatur. Sampai sekarang mau ngurusin direksi, nanti lama-lama OJK ini adalah menjadi mau menjadi penguasa semua perusahaan, Bu, nantinya gitu. Kita yang jadi pihak apa pelaksana atau pelaku bisnis ini jadi sangat sangat diatur semua, Bu, jadinya. Itu aja komentar saya. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan. Kalau perusahaan yang udah ada di bursa, namanya emang harus begitu, karena kan itu sepatutnya bukan punya komisaris, bukan punya CEO kan, itu udah punya publik, jadi kan harus ada yang mengawasi. Jadi kalau gak diawasi nanti, saya udah punya perusahaan kok main ambil-ambil aja kan, kayak akhirnya apa, kepercayaan investor itu nggak ada. Akhirnya pada sekarang beli saham pada di USB, kenapa? Dia lebih investor lebih percaya daripada ke Ustaz Nipah. Terima kasih Pak Zainal. Pak Hari, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Silakan. Ya, saya mau berkomentar. OJK itu kan otoritas jasa keuangan yang mengatur lembaga-lembaga keuangan. Saya tidak tahu publik atau enggak, tapi lembaga keuangan non-bank ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Dan dia baru bekerja di tahun akhir tahun 2013, kalau nggak salah. Sehingga tentu saja belum terlihat hasilnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah dia dibikin untuk melindungi kepentingan publik dan juga kepentingan investor, sehingga apa yang diatur memang berkaitan dengan kepentingan itu. Jadi berkaitan dengan pengaturan jasa komisaris, apa pengaturan direksi dan komisaris itu memang gunanya untuk mengurangi gap antara gaji mereka dengan gaji umum. Lagi pula, kalau namanya perusahaan publik kan uang yang diambil adalah uang publik, gitu. Begitu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Billy, selamat siang. Selamat siang. Silakan, Bapak. Saya kira bagus ya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau segala keputusan akhirnya itu ada di direksi perusahaan ya. Kalau enggak, buat apa sih direksi? Yang namanya direksi itu mengambil keputusan-keputusan penting, termasuk penentuan-penentuan ini, komisaris segala macam ya, yang artinya yang tujuan utama perusahaan itu kan direksi yang ambil keputusannya. Jadi kalau OJK mau ikut campur juga, saya juga agak bingung gitu loh, kenapa mereka harus ikut campur, kecuali itu perusahaan pemerintah atau apa yang memang harus ada lembaga pengawasnya. Kalau swasta atau asing ya sebenarnya itu suka kita ya. Makasih Pak Billy. Pak Leo. Ini mau komentar saja. Silakan, Pak. Pada dasarnya surat itu semua itu baik, cuman tidak ada satu pun dijalankan secara tegas. Sebabnya bukan rahasia umum lagi. Ini kan sebagai otoritas pasar modal dan saham. Sebabnya berapa banyak saham itu berupa sampah aja itu, kenapa masih bisa diperdagangkan? Nah, ini jadi pertanyaan tuh, apa yang dikerjainnya? Atau cuma terima order, orang listing, terima fee, ada apa? Tapi tugasnya sebagai pengawas, nggak pernah diterapkan. Coba diperhatikan lah, yang terima kasih.